Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pada poin yang ke-7 dari Kitabul Muamalat. Kitab yang membahas masalah muamalah seorang hamba terhadap yang lainnya. Dan kitab ini ada beberapa bab, di antaranya beliau meringkas menjadi 23 bab dalam kitab Muamalat. Ini beliau meringkas sampai 23 bab, diawali dengan Kitabul Buyu' dan diakhiri dengan Kitab Al-Hibbah Wal-Atiyah. Nah, kita masuk pada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah al-babul awal. Bab yang pertama, fil buyu', tentang masalah jual beli. Nah, muamalah yang sering kita lakukan, tetapi banyak perkara yang tersamarkan pada diri kita dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menggali ilmu dan memahaminya serta berusaha mengamalkan dalam muamalah kita. Qala wa fihi iddatu masail. Di dalam kitab ini atau bab ini ada beberapa masalah. Baik, al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Ta'riful bai'i wa hukmuh. Definisi dari jual beli dan hukumnya apa? Ta'rifuhu, definisinya. Al-bai' fil lughati, jual beli secara bahasa. Akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Cangkupan yang sangat luas. Setiap apa yang engkau berikan dan apa yang engkau ambil, saling memberi dan saling menerima, ini adalah jual beli secara bahasa. Tetapi dikhususkan wa fi syara', ya, wa fi syara'i, di dalam syariat kita, secara syariat yang diinginkan dengan kalimat jual beli yang sah adalah mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah. Mubadalah, tukar menukar harta dengan harta, walaupun berada di tanggungan. Ima dia menukarnya dengan cash, kontan, atau dia menukarnya dalam tanggungannya, di hutang. Au manfaatin mubahatin mubahatin ala ta'bid, atau dengan menukar sebuah kemanfaatan yang sifatnya mubah, bukan hal-hal yang haram, ya, atau semisalnya ala ta'bid, yakni secara abadi, tidak hanya sementara. Karena kalau hanya sementara, nanti masuk di dalamnya apa, ta'jir, ini sewa, kontrak. Ghairu riban wa qardin, bukan riba dan bukan qard, pinjaman. Baik. Jadi definisi ini beliau sebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti. Adapun di sini beliau hanya menyebutkan secara global saja. Ini kita sedikit bacakan dari apa yang beliau sampaikan dalam kitabnya Syarhul Mumti. Beliau mengatakan walahu ta'rifun fil lughati a'am min ta'rifihi fil istilah. Jual beli atau al-bay, ini definisi secara bahasa lebih umum dari definisinya secara istilah syariat. Taib. Lakin fil istilah, kata beliau, tetapi secara istilah, yakul mubadalatu malin walau fid dhimmah au manfaatin mubahatin kamamarri fid darin bimithli ahadihima ala ta'bid ghairu riban wa qardin. Tukar menukar harta walaupun masih dalam tanggungan atau sebuah kemanfaatan yang sifatnya mubah, boleh. Jadi dia menukar harta dengan manfaat, ya, yang sifatnya manfaat tadi boleh untuk dipergunakan, bukan sesuatu yang haram. Seperti apa? Mamarri fi darin, jalan dalam sebuah rumah. Nanti akan disampaikan, misalkan ada seorang yang punya rumah berdekatan, kemudian yang pertama ini tidak, ya, memiliki jalan dan jalannya tertutup dengan rumah, ya, yang kedua, maka boleh bagi orang yang punya rumah yang di belakang untuk membeli manfaat jalan yang dia pakai. Nah, manfaatnya saja, boleh dia memijak tanah tadi tapi enggak boleh membangunnya. Kenapa? Karena yang dia beli hanya manfaat untuk dia lalu lalang saja. Baik. Beliau mengatakan wa qauluhu mubadalatu malin, penukaran uang, tukar menukar uang. Al muradu bil mal, yang diinginkan dengan uang tidak hanya sebatas, ya, uang yang kita kenal, duit. Tetapi beliau mengatakan kullu ainin mubahatin, ya, kullu ainin mubahatin nafa, setiap benda yang manfaatnya mubah. Ya, secara apa namanya, penggunaan bisa dimanfaatkan setiap waktu dan kesempatan, bila hajatin, tanpa ada kebutuhan. Jadi kapanpun dia mau memakainya. Fayadkhulu fi dhalika adh-dhahab wal fiddah wal bur was sa'ir wat tamr wal milh was sayyarat wal awani wal iqwa ghairiha. Masuk dalam kalimat harta ini adalah emas, perak, gandum, sa'ir, korma, garam, mobil, kendaraan, atau, ya, bejana-bejana, atau ekorot, ini tanah, atau yang lainnya. Boleh tukar-menukar, karena pada, ya, awal pensyariatan jual-beli tidak seperti apa yang ada pada kita sekarang. Adanya alat tukar resmi yang bisa ditukar dengan barang. Kalau dulu tidak, barang dengan barang. Ya, dulu misalkan ada seorang yang pengen kendaraan, dia menaruh sesuatu di tempat yang memang ma'ruf untuk saling tukar-menukar, kemudian, ya, yang lain datang, ya, mengambil apa yang dia inginkan dan memberikan barang yang hendak dia tukar. Itu kalau pada masa awal, ya, diturunkan apa syariat jual-beli. Kemudian tatawar, ya, mulai berkembang dengan proses, mulailah muncul dinar, kemudian muncul dirham sebagai alat tukar sebuah barang. Wa qauluna mubahatu nafa, manfaatnya itu mubah, ya, maknahu annahu la budda yakuna fiha nafa, harus ada manfaat barang yang dijualkan tadi, yang diberikan tadi. Nah, dan keluar dari definisian ini adalah muharramatun nafa, nah, manfaatnya itu haram. Ini orang yang jual beli pun terjatuh ke dalam jual beli yang haram. Ya, seperti apa? Ka'alatiz zumar, alat-alat musik, alat-alat untuk apa namanya, melalaikan. Wal ma'azif, fahadhi la tadkhul fi ismil mali huna, yang seperti ini, yang manfaatnya haram karena bisa melalaikan manusia daripada zikir, ya, yang seperti ini tidak masuk pada kategori harta dalam kalimat ya mubadalatu malin. Jadi intinya harta yang tidak ditukarkan, tukar menukar dengan harta tadi adalah harta yang sifatnya diperbolehkan secara syariat. Ya, secara syariat manfaatnya mubah, boleh dipergunakan. Ya, walaupun dihutang. Baik, walaupun dalam keadaan harta tadi dihutang, misalkan dia beli sesuatu dengan dihutang, ini boleh. Nah, atau dia membeli bukan barang tapi manfaat saja. Dia membeli sebuah manfaat, ya, ditukar dengan barang atau ditukar dengan uang dalam hal ini. Ini juga boleh karena manfaat termasuk perkara yang na'am dibutuhkan oleh manusia. Jadi dia tidak memiliki barang tapi hanya memiliki manfaatnya. Alat ta'bid maksudnya apa? Terus menerus. Jadi ketika seseorang itu sudah mulai ada transaksi, ya maka apakah pemilikan ini akan dimiliki oleh salah satu pihak, dan harta yang menjadi alat tukar tadi dimiliki oleh pihak lain, berpindah tangan. Ya bukan sekedar sementara. Nah, ini jual beli yang syar'i. Kalau hanya sementara kepemilikannya, ini bukan dikatakan jual beli. Bisa dikatakan nanti ya, ijarah atau yang lainnya. Baik. Bukan dalam rangka untuk riba, tidak pula masuk dalam kategori apa pinjaman. Definisinya insyaallah akan semakin jelas dengan pemaparan yang beliau sampaikan pada poin-poin berikutnya. Qala hukmuhu. Sekarang hukum daripada jual beli. Al-bai'u jaizun. Jual beli itu hukumnya jaiz, boleh. Tidak wajib, karena orang yang tidak jual beli pun tidak masuk ke dalam, ya, muamalah dosa. Hanya boleh saja, silakan, dihalalkan. Liqaulihi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan di sana jual beli dan Allah haramkan di sana riba. Jual beli dengan riba beda, untung dengan riba beda. Ya, riba beda dengan ar-ribhu. Kalau ribhu itu untung, ya kalau riba, ya itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang jual beli dia menginginkan sebuah keuntungan. Tapi dengan jalan yang syar'i, ya, dengan jalan yang syar'i. Adapun riba ini sama-sama ya, ke sebuah keuntungan, tetapi dia dapatkan bukan dari jalan yang syar'i. Taib, jadi riba itu adalah sebuah keuntungan, tetapi dia dapatkan bukan dari jalan yang syar'i. Ya, ini maka hukumnya haram dan bahaya. Orang yang banyak makan riba itu berbahaya. Wa lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabay'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'a. Baik. Diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang sedang mengadakan transaksi jual beli, maka bagi setiap salah satu dari keduanya punya hak pilih mau dilanjutkan atau tidak, mau diteruskan transaksinya atau tidak, silahkan. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah dari majelis akadnya, ya, silahkan tawar menawar kesepakatan. Oh nggak jadi, sudah nggak masalah. Ya, yang penjual juga jangan merasa ya jengkel. Taib, karena tidak jadi itu pilihan. Yang pembeli pun apa, hendaklah jangan bermain-main ketika menawar. Taib, kalaupun misalkan sudah sama-sama sepakat serius kemudian tidak jadi selama masih di majelis akad, taib, maka boleh karena ini ada khiyar, namanya khiyar majelis. Taib, diperbolehkan. Tetapi kalau sudah terlanjur berpisah, ya, sudah terjadi transaksi saling tukar menukar, ya, satu dengan uang, satunya dengan barangnya, maka enggak ada yang dikatakan khiyar. Ya, kenapa? Sudah selesai transaksinya. Kecuali nanti ada bab al-iqalah. Iqalah itu seseorang yang menyesal membeli sesuatu dan ingin mengembalikan. Ini hak, silahkan yang punya barang, si penjual. Kalau dia seorang yang baik dan ingin mendapatkan pahala, maka silahkan untuk ditukar. Nah, tanpa syarat. Tapi kalau tidak, maka itu haknya. Dia ingin membeli dengan yang lebih rendah, itu pun haknya, karena sudah selesai akadnya. Wa kana jami'an, dan hak ini bagi keduanya. Penjual atau pembeli silahkan. Si penjual enggak jadi untuk menjual barangnya, atau si pembeli enggak jadi apa untuk membelinya. Labas. hanya kesepakatan, itu tidak tidak menjadikan rata di ilzam, ini keharusan. Wa ajma'al muslimuna 'ala jawazil bai'i fil jumlah. Ya, kaum muslimin bersepakat atas bolehnya ya jual beli secara globalnya. Ya, karena jual beli ini hukum awalnya ini jaiz. Ya, taib. Jadi kalau kita tidak tahu hukum sesuatu ya maka asalnya boleh. Kecuali kalau sudah jelas rincian kemudian pemaparan bahwasanya penjual beli ini mengandung sekian dari unsur-unsur yang dilarang, maka berubah menjadi haram. Wa hajatun nasi da'iyatun ila wujudihi. Kebutuhan manusia secara ya pokok semuanya ini menuntut kepada keberadaan muamalah ini. Ya, karena kita ini adalah makhluk sosial. Ya. Fuqara, fakir dalam artian membutuhkan kepada selain kita. Ya, seberapa kayanya orang tadi pasti membutuhkan. Membutuhkan yang lain. Tidak akan bisa dia hidup sendiri, tidak akan bisa. Ya. Adalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk semuanya itu. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu Maha ghani, kaya, cukup, tidak butuh sama yang lainnya. Adapun manusia dikatakan fuqara, serba membutuhkan karena memang tidak bisa hidup sendiri. Ya, dia tidak akan bisa mencukupi barang sendiri, tidak akan bisa menciptakan barang sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang. Apapun kedudukannya, seberapapun hartanya. Ya, maka jual beli ini apa? Merupakan kebutuhan darurat bahkan. Ya. Taib. Karena yang orang yang punya pabrik tempe pasti butuh kepada apa? Kedelai. Orang yang menampung kedelai pasti butuh apa? Orang yang menanam kedelai. Ya, orang yang punya tanah butuh orang yang nanam, butuh yang rawat. Thayyib. Jadi, manusia itu makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup kecuali dengan yang lain. Fuqara. Dari segala aspek penjurunya fuqara. Ya, ghaninya ghani nisbah saja. Dia kaya karena punya uang. Ya, bukan karena dia itu cukup dengan sendiri, tidak. Li'anna al-insan yahtaju ila ma fi yadi ghairi. Karena manusia itu pasti butuh kepada apa yang di tangan yang lainnya. Ya, kita butuh makan, terkadang ada di tangan saudara kita. Kita butuh minuman, terkadang air ada di tangan saudara kita. Tidak ada ya, orang yang punya semuanya sendiri, tidak ada. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu. Dan tergantungkan dengan ya perkara tadi kemaslahatan-kemaslahatannya. Baik. Karena manusia itu sosial, maka hendaklah saling ya membantu, saling membutuhkan pada perkara-perkara yang diperbolehkan secara syariat. Nah, wala wasilata lahu ilal wusuli ilaihi wa tahsiluhu bi tariqin sahih. Dan tidak ada wasilah untuk sampai kepada hal itu, mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatannya. Tidak akan bisa dia memperoleh barang yang ada di saudaranya tadi ya, dan bisa menikmatinya kecuali apa? Kecuali dengan jalan yang sahih. Ya, tidak ada illa bil bai'i, kecuali dengan muamalah jual beli tadi, tukar menukar tadi. Tahu ini secara logika. Faqtadatil hikmatu bi jawazuhu, maka menuntut ya hikmah itu semuanya membolehkan muamalah ini. Tinggal nanti diatur bagaimana caranya. Wa masru'iyyatuhu, dan disyariatkan perkara ini secara apa? Nas lil wusuli ilal ghardi al matlub, untuk sampai kepada sebuah tujuan yang diinginkan. Naam, karena harta seorang itu haram bagi yang lainnya. La yahillu malum ri'in muslim illa bitibati min nafsihi. Tidak halal ya harta seorang muslim kecuali dengan kebaikan ya sendirinya, jiwanya. Qala al-mas'alatu tsaniyah, tadi sudah kita sebutkan apa yang boleh sampaikan tentang hukum jual beli. Hukumnya boleh dengan dalil-dalil yang kita sampaikan tadi. Sekarang masalah yang kedua, arkanul bai, apa rukun-rukun jual beli. Nah, ini juga penting. Kalau kita tahu rukunnya, maka kita akan paham, oh ini sah, oh ini tidak sah. Nah, Arkanuhu salasatun. Rukun jual beli itu ada tiga. Aqidun wa ma'qudun alaihi wa sighatun. Yang pertama aqidun, orang yang hendak bertransaksi. Ya, kalau ada penjual harus ada pembelinya. Kalau dia ingin membeli harus ada penjualnya. Masuk keduanya, baik penjual atau pembeli. Ada penjual saja enggak ada pembeli ya enggak jadi. Ada pembeli enggak ada penjual juga enggak jadi. Bagaimana kita pengen membeli sementara enggak ada yang menjual? Ya, bagaimana kita bisa menjual enggak ada yang beli? Nah, ini masuk nanti kategori riba, kategori ya sekian dan sekian. Wa ma'qudun alaihi, sesuatu yang ditransaksikan atasnya, barang. Barangnya harus ada. Ya, walaupun nanti disebutkan berbagai macam masalah seperti bai' salam ya atau bai' apa namanya? Wasaf. Jual beli sifat. Ini sifatnya sekian, sekian, sekian boleh. Tetapi ketika sudah ada barangnya, ini si pembeli dan si penjual, ini boleh khiyar mau dilanjutkan atau tidak. Ini apa namanya? Sifatnya jual beli sifat. Jadi kalau kita sebagai seorang penjual, ini kita perhatikan dengan baik. Kalau kita tidak punya barang, ya sekedar kita menawarkan sebuah sifat dari barang, ya walaupun ada seseorang yang pesan, kemudian barang datang, maka si pembeli boleh khiyar, boleh dilanjutkan, boleh pula tidak. Ya, terkadang kita ini ketika menjadi seorang penjual, sementara barang tidak kita miliki, ada orang yang pesan, saya pesan barang ini. Karena biasa dia jual barang itu, dia pesan. Qadarullah ma syaa fa'al, setelah dia membeli dari pihak pertama, barang sudah di tangannya, kemudian si pembeli dari ya orang yang pesan kita tadi enggak jadi. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Ya akan menolaknya, harus dibeli. Padahal ini apa? Tidak boleh seperti itu. Silakan kalau mau menjual barang dengan sifat ini, saya punya barang seperti, kalau mau pesan silakan. Ya, dia pesan, setelah barang datang boleh dia melanjutkan jual belinya, boleh pula apa? Tidak. Kenapa? Karena kita ini menjual barang sementara barang belum kita apa? Miliki. Nah, ini diperbolehkan dari sisi ini. Misalkan kita pengen jual aqua. Ya, barang habis. Ya, di toko ada tapi belum kita beli. Ada orang saya pesan aqua satu kerdus. Misalkan ini. Ya, yes, insyaallah tak ambilkan. Ya, setelah dia beli dari toko tadi, dia ambil sampai di rumahnya, orang tadi datang, wah saya enggak jadi beli, maaf. Enggak masalah. Ya. Ya, jangan diharuskan, harus gimana yang udah pesan kok enggak jadi beli. Ya, ini hak dia. Orang pesan tadi dia juga belum punya barang kok. Ya. Kenapa? Kalau dia mengharuskan, berarti apa? Dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Namanya apa? Ya, baik mana yang milik, dia menjual barang sesuatu yang belum dia miliki. Jangan dijual kalau belum dimiliki. Mau barang milik orang kok dia tawar-tawarkan. Wah, siapa yang mau beli, siapa yang mau beli, padahal dia belum punya barang. Barang masih tempat orang misalkan. Ya boleh. Maka ini berhati-hati juga yang seperti ini. Nah, tidak boleh yang seperti itu. Diperhatikan dengan baik. Sehingga seseorang yang tahu apa namanya syar'i atau syariat itu akan gampang dan lapang dada. Kalau dia masuk ke dalam terjun jual beli atau syariat, banyak musuhnya. Ya. Tapi ima dia bangkrut atau dia banyak apa musuhnya. Kenapa banyak musuhnya tadi? Kurangnya tafahum dari sisi perkara ini, jauhnya dia dari apa namanya syariat. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi baik malah yamlik itu tidak hanya menjual ya apa BTN rumah atau menjual mobil atau menjual motor. Kalau tahu kan selama ini kita itu motor diantaranya, motor di dealer, tetapi kita bayar nanti di leasing misalkan di bank atau di mana. Ini apa? Bank menjual motor atau menjual mobil yang masih dealer, dia tidak memilikinya. Nah, ini masuk di sana. Kenapa larangan kredit motor itu dilarang? Bukan kreditnya, tetapi apa? Dari sisi apa namanya? Cara mendapatkan barang ini. Demikian juga kita, terkadang kalau kita penjualan seperti ini juga termasuk apa? Menjual sesuatu yang belum kita miliki. Fal aqidu, tadi rukun jual beli ada tiga, orang yang transaksi barang yang sudah ditransaksikan, kemudian sigohnya, bentuk lafadz akadnya. Ya, semuanya nanti sifatnya luas ya. Yang penting tiga ini ada. Yang mau transaksi ada, barangnya ada, lafadznya jelas. Fal'aqidu yashmul al-ba'i'u wal-mushtari. Al-aqid ini masuk di sana penjual dan pembeli. Wal-ma'qudu 'alaihi al-mabi'. Al-ma'qud yang ditransaksikan atasnya itu barang. Wasighah hiyal ijab wal qabul. Sighah bentuknya adalah serah terima. Wal ijab lafdhu sadir minal ba'i. Ijab serah ya, apa ambil, mengambil. Itu lafaz yang keluar dari pembeli. Kan yaqulu bi'tu. Seperti si ba'i ini penjual, seperti penjual mengatakan saya jual ini dengan lafaz. Ya boleh atau dengan isyarat atau dengan apa halnya dia majang misalkan toko seperti swalayan, dia pajang. Ini keadaan halnya ini saya jual semua barang-barang tanpa perlu dia lafadzkan tiap hari. Mau jual barang, saya mau jual barang enggak perlu. Ya cukup dia hamparkan. Ya, maka secara lisanul hal, secara keadaannya dia sudah mengatakan saya jual. Wal qabulu lafdhu sadir minal mushtari. Diterima, serah terima. Dan lafadz qabul ini lafadz yang keluar dari orang yang membeli. Ka'ayyakulu ishtaraitu, saya membeli. Ya, ini gampangnya. Kalaupun dia tidak melafadzkan hal itu, secara keadaannya dia memang sudah membeli, dia ambil troli ya atau ambil apa keranjang, kemudian dia masukin barang, ya lafadznya saya mau membeli, enggak perlu pakai ijab qabul dengan lafadz. Saya pengin beli ini, saya pengin beli itu, enggak perlu. Wa hadhihi as-sighah al-qauliyah, yang seperti ini adalah sighah bentuk transaksi dengan ucapan. Amma sighatul fi'liyatu fahiyal mu'athah, adapun apa namanya bentuk secara perbuatan seperti apa serah terima. Ya. Wa hiyal akhdhu wal i'ta', mengambil dan menerima. Ka'ayyat fa'al mushtari thamana sil'ati ilal ba'i, seperti gampangannya si pembeli memberikan harga barang kepada si penjual. Fayu'tihi iyaha biduni qawlin, si penjual memberikan kepada si pembeli barang tadi tanpa harus berbicara. Ini boleh. Jadi faedah yang harus kita perhatikan di dalam masalah pertama dan kedua ini adalah rukunnya. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akidnya sahibu, yakni sahibul akid, baik atau mustari, penjual atau pembeli, ya, orang yang transaksi barang yang tidak ditransaksikan dan bentuk transaksinya apa, ini harus ada. Kalau ada maka sah. Baik. Kalau tidak ada maka enggak sah. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Kita ambil sedikit. Kalau ada kita selesaikan. Al-isyhadu 'alal bai', persaksian atas jual beli. Apakah dalam jual beli itu kita harus mempersaksikan atau tidak? Yang jelas ini semuanya kembali kepada apa yang hendak kita beli dan bagaimana apa namanya perkaranya. Karena terkadang jual beli kalau enggak ada saksi, terkadang sebagian menipu, sebagian zalim. Nah, kalau hanya beli apa supermi satu ya enggak perlu ada misalkan saksi. Nah, tapi kalau belinya banyak dalam jumlah besar ya perlu ada persaksian, perlu ada yang tahu, maka labas insyaallah. Qala al-ishhadu 'alal bay, persaksian atas transaksi jual beli. Al-ishhadu 'alal bay'i mustahabbun wa laysa biwajib, ya menjadikan sebuah saksi terhadap transaksi jual beli ini hukumnya dicintai saja dan tidak wajib. Liqaulihi ta'ala wa ashhidu idza tabaya'tum, dan persaksikanlah oleh kalian apabila kalian mengadakan transaksi jual beli. Al-Baqarah Isna wasamanin ba'da mi'atain, 282. Fa'amarallahu ta'ala bil isyhadi indal bayt. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan di dalam ayat ini untuk menunjuk sebuah saksi ketika transaksi tadi jual beli. Ghaira anna hadzal amra lil istihbab, melainkan perintah ini untuk istihbab, bukan untuk wajib. Ya, bagaimana beliau menyebutkan ya hal ini untuk istihbab padahal sigohnya sigoh perintah wa asyhadu, dan perintah itu asalnya adalah wajib. Tapi beliau memalingkan dari wajib kepada istihbab. Beliau berdalil bidalili qaulihi ta'ala fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Nah, beliau mengatakan fa in amina ba'dukum, kalau seandainya ya amina merasa aman sebagian kalian ba'dhan terhadap yang lainnya, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, diberikan amanah ya sebagian kalian atas yang lainnya, maka hendaklah menyampaikan, melaksanakan amanah telah diamanahkan kepada dirinya. Fadalla ala anal amra innama huwa amru irsyadin litawthiki wal maslahah, menunjukkan dengan ayat ini bahwasanya perintah menjadikan saksi hanyalah perintah untuk suatu irsyad, agar supaya saling kuat dan juga ada kemaslahatan antar penjual dan pembeli. Wa an amarah ibni Khuzaimah anna ammahu haddatha, dari pamannya meriwayatkan sebuah hadis. Wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk sahabat Nabi. Annahu alaihi as-salatu wassalam ibta'a farasan min Arabi, bahwasanya beliau yang menjual sebuah kuda atau membeli sebuah kuda dari seorang Arab. Wastatba'ahu liyaqbidha thamana farasihi, kemudian dia meminta untuk mengikutinya untuk apa, menyerahkan harga kuda. Jadi Nabi membeli seekor kuda dari seorang Arab, kemudian Nabi memintanya untuk mengikuti apa, mengikutinya untuk menyerahkan harga kuda kepada Arab tadi. Fa asra'a an-nabi wa abta'a al-arabi, Nabi mempercepat langkah tapi si Arabi malah pelan. Wa tafiqa ar-rijalu yata'arraduna lil-arabi, ya, tiba-tiba muncul beberapa orang menghampiri Arabi tadi, kemudian mulai menawar kudanya. Ya, paham ya? Nabi SAW ingin membeli seekor kuda dari seorang badui. Nabi meminta dia untuk mengikuti, ya, agar supaya apa, dia bisa memberikan uang terhadap Arabi tadi. Nabi mempercepat langkahnya untuk mengambil uangnya tadi, tetapi Arabi ini pelan sekali. Sampai ada sekelompok dari manusia mencegat Arabi ini menawar kudanya. Wahum la yash'urun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu. Ya, mereka tidak tahu bahwasanya Nabi sudah apa, menawarnya. Nabi sudah membelinya. Taib. Wa ma'na yasumunahu yatlubuna syira'ahu minhu. Yasumun ini apa, menawar. Wa wajud dalalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtaral farasa min arabi. Mana segi pendalilannya? Beliau mengatakan segi pendalilannya adalah Nabi membeli seekor kuda dari orang Arab. Walam yakun bainahuma bayyinatun, sementara tidak ada bukti antar keduanya. Walau kanat wajibatun fil bay', kalau seandainya bukti itu wajib hukumnya ketika jual beli, lam yashtari Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'dal isyhad, tidak akan Nabi membeli kuda tadi kecuali setelah ada saksi. Ya, ketika dia ada seorang Arab membawa kuda, Nabi pengen membeli, sementara apa, uangnya belum ada. Ya, Nabi di sini tidak memanggil orang-orang untuk mempersaksikan. Ya, sehingga ketika tidak ada orang yang persaksikan tadi, ketika Arabi berjalan, ada yang mencegat untuk membeli kudanya tadi. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketika itu Nabi ketika membeli kuda tidak ada sama sekali isyhad persaksian. Ini menunjukkan bahwasanya ayat yang menyebutkan wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah ketika kalian berjual beli, hukumnya apa? Mustahab. Dijelaskan dengan ayat, dijelaskan pula dengan apa? Hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yatabayyauna fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq. Dulu para sahabat juga saling jual beli. Mereka ada yang berdagang, ya, mereka ada yang jual beli di pasar. Ya. Lam yanqul anhu annahu amarahum bil ishad. Tidak ada yang menukilkan dari beliau bahwasanya beliau memerintahkan dengan, ya, mempersaksikan ketika jual beli. Wala nukil anhum fi'lahu, tidak pula beliau menukilkan dari perbuatan Rasul. Waliana sira'a wal bai'a minal umuri allati takthur bainan nas fil aswaqi fi hayatihim al-yawmiyah, falu ashhadu ala kulli syai'in la adda ilal haraji wal masyaqqah. Jual beli itu perkara yang banyak di pasar, di rumah, di kehidupan sehari-hari mereka. Kalau seandainya harus setiap apa-apa yang dilakukan harus ada saksi, maka ini akan menimbulkan suatu perkara yang menyusahkan, memberatkan. Lakin in kana lamaqut alaihi min as-safaqatil kabirah al-mu'ajjalah ats-tsaman. Tapi kata beliau, kalau seandainya barangnya tadi termasuk suatu jual beli yang besar, ya, yang sifatnya tempo segi pembayarannya, mimma yahtaju ila tawthiq, yang membutuhkan kepada sesuatu yang menjadi bukti, fayan bagi kitabatu dzalik, maka butuh untuk ditulis. Ya, butuh untuk didetailkan. Ya, ini juga kadang terjadi antar kita karena saling percaya, ya, tidak ada catatan sehingga semuanya lupa, akhirnya jadi apa? Khilaf. Ya, maka dalam masalah hutang, dalam masalah uang ini jangan apa saling menggampangkan. Lah gampang sudah ini dulu, nanti gampang. Ya, akhirnya semuanya lupa. Akhirnya ketika membayar lagi, saya sudah bayar berapa ya? Ya, akhirnya bingung. Taib. Akhirnya bingung, perasaan yang dibayar kamu bayar setengah, tapi dia ngerasa sudah bayar misalkan 3/4. Akhirnya apa? Khilaf. Gara-gara apa tadi? Lupa. Ini perlu, penting seperti ini. Kita yang sudah tahu dalil harus saling menjaga. Tidak masalah, masalah uang ini kita apa benar-benar dicek dengan baik. Nah, wal ishadu alaihi, dan memberikan persaksian. Lirujui al wathiqah idza waqa'a khilaf baina tarfain, agar supaya bisa kembali kepada wathiqah, bukti-bukti tadi ketika terjadi khilaf antar kedua tarf, ya, kedua apa namanya, ya, orang yang sedang bertransaksi tadi. Jadi al ishad hukumnya mustahab saja. Tetapi kalau seandainya harus sampai, ya, terjadi sesuatu hal yang apa namanya dikhawatirkan mendatangkan, ya, kerugian, mendatangkan kedzaliman, maka hendaklah dipersaksikan. Seperti beli tanah, ini penting dipersaksikan, ya, karena khawatir dipersaksikan aja masih, ya, kadang didolimi, apalagi nggak dipersaksikan, apalagi zaman sekarang. Tapi apalagi zaman apa sekarang, yang semuanya pengennya untung, nggak mau pengen rugi. Ya, kalau membeli pengennya ditambahi, kalau menjual pengennya apa? Mengurangi. Ini sudah sifatnya tabiat. Kalau kita pengen membeli, pengennya dipenuhi timbangannya. Tapi kalau kita ngasih, pengennya apa? Dikurangi. Ya, ini kita. Demikian juga kalau barang sendiri jaganya kayak apa, kalau barang orang lain dilempar-lempar itu biasa. Ini sering kita ingatkan kalau di sana apa di Yaman sana, kadang sohan-sohan itu, ya, sohan-sohan pondok itu semuanya rusak, nggak ada yang bagus itu. Kenapa? Karena setelah makan set, kena tembok jebret, ya. Giliran barang sendiri, masya Allah, dilus, diap, masukin tas, dimasukin plastik, taruh di atas. Ini biasa. Ini tabiat manusia itu, ya, seperti itu. Maka hendaklah seorang di dalam bermuamalah saling perhatikan satu dengan apa yang lainnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dolim. Wailulil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum wazanuhum yukhsirun. Ya. Celakalah orang-orang yang menimbang. Siapa mereka? Orang yang ketika menimbang untuknya minta dipenuhi, kalau menimbang untuk orang lain apa? Mengurangi. Wallahu taala alam shawab. Ini baru pendahuluan. Jual beli itu kita paling memusingkan, tapi paling enak kalau dibahas. Ya. Paling enak kalau kita bahas, karena ini banyak apa namanya permasalahan-permasalahan yang, ya, kita di sana mau tidak mau harus masuk dan dipahami dengan baik. Wallahu taala alam shawab.